Mitra bisnis, Presiden Jokowi menolak permintaan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK terkait rencana pengaturan ulang kewenangan penyadapan, adanya lembaga baru untuk mengawasi KPK, dan diatur kembali mengenai pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Pengurus Harian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Arsil. Pak Arsil, bagaimana nih komentarnya? Setuju nggak dengan putusan Presiden Jokowi? Mana ya, setuju nggak setuju. Susah juga ya. Soal penyadapan dulu ya. Secara keseluruhan karena konsep dari DPR juga belum terlalu clear. Dan karena sudah ada penolakan dari sejumlah kalangan, terutama dari kelompok anti korupsi, itu yang mendorong membuat Pak Jokowi juga akhirnya menolak usulan revisi Undang-Undang KPK. Tapi memang di dalam isu-isu yang diangkat selama ini, memang masih ada beberapa permasalahan yang apakah solusinya dari revisi Undang-Undang KPK atau penyusunan Undang-Undang baru itu perlu didalami lebih lanjut. Soal penyadapan, problem penyadapan itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh KPK. Walaupun selama ini kesan yang heboh melakukan penyadapan itu adalah KPK, sebenarnya kewenangan itu tidak hanya ada pada KPK. Penyadapan itu sendiri ada penggunaan istilah yang bertolak belakang antara Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor di satu sisi dengan Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi di dalam Undang-Undang KPK dinyatakan KPK dapat melakukan berwenang melakukan penyadapan. Di Undang-Undang Tipikor, penjelasan pasal 26 juga teknik investigasi khusus yang dimaksud itu termasuk penyadapan dan atau merekam pembicaraan. Di Undang-Undang Telekomunikasi, penyadapan itu adalah hal yang dilarang. Dia istilah untuk sesuatu yang ilegal. Yang boleh dilakukan adalah meminta provider untuk melakukan perekaman pembicaraan. Jadi ada dua undang-undang yang sebenarnya tidak sinkron. Terus yang kedua, kewenangan penyadapan tidak hanya dimiliki kewenangannya oleh KPK. Kepolisian dan kejaksaan dikasih kewenangan itu untuk bisa meminta provider telekomunikasi untuk melakukan rekaman pembicaraan atas tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Dan itu atas perintah Kapolri atau kejaksaan atau jaksa agung tergantung dari siapa penyidiknya. Kalau penyidiknya adalah Polri, maka Kapolri izinnya. Kalau penyidiknya adalah kejaksaan, maka jaksa agung. Atasan tertinggi lah kira-kira. Jadi ada sengkarut-sengkarut aturan penyadapan yang ini masalahnya tidak hanya dialami atau tidak hanya ada pada penyadapan yang kewenangannya dimiliki oleh KPK. Tapi seluruh penegak hukum yang punya kewenangan itu sebenarnya bermasalah. Aturan yang ada selama ini soal penyadapan itu baru sebatas soal apakah perlu izin atau tidak, izinnya dari siapa, berapa lama. Lalu bagaimana pendapat Bapak soal usulan DPR membentuk lembaga baru untuk mengawasi KPK? Ya, sebenarnya ini juga dulu masukan dari atau rekomendasi dari Komite Etik KPK ya. Waktu 2010-2011 itu ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner. Karena ada pertemuan dengan Nazarudin lah. Untuk menghindari problem serupa, itu diusulkan agar oleh Komite Etik pada saat itu usulkan ada satu dewan semacam pengawas. Pengawas etik agar komisioner itu berjalan sesuai realnya lah kira-kira begitu. Komite ini yang diharapkan bisa untuk memberikan rambu-rambu atau semacam tim penasehat lah. Cuman pada saat itu penasehat KPK dianggap kurang memadai sehingga perlu ada satu dewan. Kalau soal badan pengawas, mungkin bukan pengawas. Apakah konsep yang diusulkan DPR itu sama dengan komite etik dulu, itu saya kurang tahu. Tapi memang usulan adanya satu dewan lagi di dalam KPK itu dulu diusulkan sendiri oleh komite etik KPK. Disebutkan juga bahwa DPR mengusulkan pengaturan kembali tentang pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Bagaimana komentar Bapak? Ya ini juga memang sebenarnya isu yang bolak-balik jadi problem ya. Bagaimana menafsirkan apa itu kolektif kolegial? Kolektif kolegial itu selalu disamakan dan sebenarnya berbeda ya. Kesetaraan mereka namanya, kedudukan mereka kolegial, semuanya setara, keputusan itu secara kolektif. Nah, selama ini dari kasusnya Antasari itu selalu jadi perdebatan. Selalu dipermasalahkan. Apakah KPK hanya boleh mengambil keputusan kalau jumlah komisionernya adalah 5? Itu. Nah, ini selalu aja jadi masalah. Dulu di waktu Antasari ditangkap, dulu KPK tinggal 4 kan yang aktif. Nah, dalam RDP dengan DPR, Komisi 3, sebagian anggota Komisi 3 menafsirkan bahwa KPK tidak boleh mengambil tindakan apapun karena jumlahnya tidak 5. Tapi terus kemudian perkembangan selanjutnya adalah KPK nggak ada masalah lah. Kalau kurang satu nggak ada masalah. Sepanjang keputusan tetap diambil secara kolektif oleh pimpinan yang aktif. Terus isu berikutnya adalah minimum berapa orang yang aktif. Pada saat itu 3 komisioner sudah nonaktif. Antasari, Bibit, dan Chandra. Tinggal 2. Terus kemudian presiden pada saat itu mengeluarkan perpu supaya komisioner tetap berjumlah 5, mengisi yang itu. Dan dalam perpu waktu itu juga diatur apabila komisioner kurang dari 3, maka presiden mengangkat komisioner sementara. Tapi perpu itu karena konteks pada saat itu cicak buaya lah kira-kira gitu ya, terus dianggap perpu itu merupakan bentuk pelemahan KPK, akhirnya perpunya dibatalkan oleh MK. Tapi kemudian problem muncul lagi. Pada saat sekarang, komisioner kemarin sampai tinggal 2 lagi kan? Tinggal 2 lagi. Nah, sebelumnya dipermasalahkan juga pada saat udah mulai muncul kasus BW, terus dipermasalahkan. KPK ini memang tidak sah nih pengambilan keputusannya, karena tidak berjumlah 5. Balik lagi perdebatan soal bagaimana menafsirkan kolektif itu, pengambilan keputusan secara kolektif, apakah artinya harus 5 atau boleh kurang dari 5 sepanjang tetap diambil oleh seluruh pimpinan yang aktif. Sebenarnya gitu ya, kebutuhan untuk memperjelas itu ada. Apakah KPK itu harus 5 atau bagaimana kalau seandainya satu dan lain hal jumlah pimpinan tidak nyampe 5, sementara keputusan tetap harus diambil. Apakah keputusannya boleh diambil atau tidak? Memang dilematis ya. Sebenarnya menurut saya memang perlu ada pembenahan di Undang-Undang KPK. Karena banyak hal yang tidak clear. Tapi ya sekarang problemnya adalah distrust. Distrust masyarakat kepada pemerintah dan DPR, terutama kepada DPR gitu ya. Karena takut nanti revisi itu dimanfaatkan untuk bubarkan atau melemahkan KPK, jadinya ya udah nggak perlu direvisi gitu. Jadi status quo aja, undang-undangnya tetap sekarang dengan segala macam problem tadi. Nah, apa yang dimaksud pelemahan penguatan kan juga sebenarnya tidak clear ya. Apakah dengan memberikan kewenangan-kewenangan yang sangat besar tanpa ada satu mekanisme akuntabilitas itu penguatan atau pelemahan? Kita bisa berdebat soal itu. Semakin besar kewenangan tanpa akuntabilitas, buat saya itu justru pelemahan. Karena itu bisa disalahgunakan dan bisa membuat lembaga itu menjadi korup, siapapun lembaganya. Yaitu banyak hal yang perlu di-clearkan, banyak hal yang perlu disepakati ulang. Demikian pengurus harian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Arsil. Saya Kiki Wijaya.